بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كل قدير شكر تبانجاتكن قد الله عز وجل yang telah memberikan kita segala nikmat yang kita terima. Dan alhamdulillah, semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur kepadanya. Semoga Allah SWT menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita dan menyempurnakannya, insyaAllah. Amin. Dan alhamdulillah, pada malam ini kita teruskan pembahasan kita hadith-hadith Rasulullah SAW yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram serta syarahnya Subulus Salam, di mana telah kita baca beberapa buah hadis di dalam kitab ataupun babul wudu', kitab taharah, di mana telah kita baca hadis di mana yakni hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an bahawa beliau telah meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni muka surat 111 hadis ke-37 kita telah mencarahkan sebahagian daripadanya, iaitu hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsay muddin fa ja'ala yadluku dhira'ai, akhrajahu Ahmad wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Yang maksudnya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan air sebanyak 2/3 mud, maka beliau menggosok lengannya. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan terdapat di dalam nota kaki ya 141 kata Syekh Albani rahimahullah taala, saya tidak menemukan lafaz ini dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, tetapi hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam juzuk pertama muka surat 243. Hadis ini ada, dan tidak bermakna Syekh Albani rahimahullah taala tak jumpa hadis ini dalam Musnad Ahmad, bahawa hadis ini tak wujud dalam Musnad Ahmad. Apa agak sebabnya? Ya? Kerana Musnad Imam Ahmad rahimahullah ta'ala terdapat lebih daripada satu nuskah. Nuskah yang ada pada kita kemungkinan berbeza dengan nuskah yang ada pada Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Mungkin atau tak mungkin? Mungkin. Naam. Dan apabila kita tak bertemu kepada satu nuskah ini, mungkin dia terdapat dalam nuskah lain. Walau bagaimana pun, yang penting di sini adalah hadis ini ada di dalam riwayat Al-Hakim. Baik. Dan hadis ini dinilaikan sahih, dan insyaAllah kita baca penjelasan kalimatnya. Nabi SAW diberikan air sebanyak 2/3 mud. Jadi apakah makna mud? Dalam Al-Qamus, mud adalah satu takaran, iaitu 2 liter. Jadi ini 2 liter ini terjemahan yang tidak tepat. Sepatutnya 2 ratl. Ratlain. Ratlain bukan 2 liter. Kalau yang saya lihat dia 2 pound. Pound pun kita dah tak tahu sekarang. Baik, jadi ada sikit susah di sini. Jadi semua liter-liter di situ kena tukar kepada ratlun. Ra, ta, lam. Ra, ta, lam. Ra, ta, lam. Ia satu unit zaman dahulu. Mungkin juga digunakan sekarang bagi yang mengetahuinya. Tapi sekarang yang paling banyak digunakan adalah liter, ya tidak? Saya teringat ra, ta, lam ni kalau nak hafal hadis. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu wa ta'muhu wa launuhu, kan ada kan hadis tu, hadis riwayat Ibnu Majah. Air itu sentiasa bersih, membersihkan, kecuali yang telah berubah rihuhu, yakni baunya, ta'muhu, rasanya, dan launuhu, warnanya. Jadi ratalah. Kadang nak hafal mana satu, rih dulu ke ta'mu ke launu. Oh, ada jugalah. Ada akronim dia. Kita perlukan ni semuanya untuk menghafal. Kalau hafalan tak kuat. Ini perkara biasa. Baik, yang penting dia adalah takaran sebesar dua tapak tangan. Dua tapak tangan yang sederhana, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan tidak terlalu mengembang dan tidak terlalu menguncup. Jadi sederhana. Itulah al-mud. Tu kalau penuh tu satu mud. Kalau dituangkan ke dalam cawan ataupun gelas, lebih kurang satu gelas plastik atau cawan plastik zam-zam kan ada kan? Ha, yang macam tu je. Itu je lah satu mud lebih kurang. Ataupun 2/3 mud. Baik. Kata pensyarah ni, Syekh Sanani rahimahullah ta'ala, jika mengisi keduanya lalu membentangkannya, oleh kerana itu dinamakan mud madda nism panjang, yang ini dibentangkan. Saya telah mencubanya, ternyata hal itu benar. Lalu beliau menggosok lengannya. Faja'ala yadluku zira'ahi. Baru Rasulullah SAW ambil air tersebut, kemudian dia mula menggosok dua lengannya. Baik, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud. Dari hadis Ummi Umarah Al-Ansariyah dengan sanad Hasan, bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk pada bejana yang di dalamnya terdapat air sebanyak 2/3 mud. Dan hadis riwayat Abu Daud ini sahih. Dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Zaid, perawi yang sama. 2/3 mud adalah ukuran, baik itu daripada Al-Baihaqi. 2/3 mud adalah ukuran minimal. Minimal maknanya paling sedikit yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berwuduk. Jadi ini bukan biasa, bukan paling banyak, tapi paling sedikit. Kurang daripada 2/3 tak ada riwayat yang sahih. Baik. Jadi beliau mengatakan ada pun hadis yang menyebutkan bahawa beliau berwuduk dengan 1/3 mud tidak ada asalnya. Ada hadisnya tapi tidak ada asalnya, tak ada sanadnya. Jadi hadis lemah. Telah disahihkan oleh Abu Zur'ah dari hadis Aisyah dan Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan satu sa' dan berwuduk dengan satu mud. Ini hadis yang paling sahih. Itu hadis yang kita pernah baca dalam Sahih Muslim. Satu sa' untuk mandi. Satu sa' ini lebih kurang 4 mud. 4 mud aja. Dan untuk berwuduk 1 mud. Dalam hadis kita 2/3 mud. Jadi 2/3 ni yang paling kurang. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 mud. Baik, Muslim meriwayatkan hadis yang sama dari Safinah dan Abu Daud dari Anas. Beliau berwuduk dari bejana yang isinya 2 ratal, ratlain. Bukan liter, tu kena ganti dengan ratal. Dan diriwayatkan oleh Tirmizi dengan lafaz sah wuduk dengan 2 ratal. Jadi semua hadis tersebut menunjukkan keringanan dalam air wuduk. Dan telah diketahui larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Sebagaimana yang pernah diberitakan bahawa akan datang satu kaum yang melampaui batas dalam berwuduk. Maka barang siapa yang melampaui batas yang telah disebutkan oleh syariat bahawa sah wuduk dengannya, berarti ia telah berlebih-lebihan. Dan hal itu diharamkan. Jadi ini pun mengikut kaedah umum, apa juga yang telah melampaui batas haram dalam syariat. Itu adalah hulu. Dan Nabi SAW melarang daripada kita berlebih-lebihan, melampaui batas. Iyakum wal hulu. Baik, walaupun wuduk itu satu perkara yang disyariatkan, banyak fadilatnya, tapi tak boleh kita berlebih-lebihan. Sebagaimana tak boleh kita berlebih-lebihan dalam apa juga ibadah. Bila kita melakukan demikian dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bahawa itu adalah satu ibadat yang afdal, ia bukan lagi mentaati perintah Allah dan Rasulnya, ia telah mula menjadi apa? Perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah sejahat-jahat perkara, dan setiap jahat-jahat perkara itu adalah bid'ah. Baik, dan setiap bid'ah adalah dolalah, kesesatan. Jadi asalnya nak dekatkan diri pada Allah SWT. Ada pun orang yang berlebih-lebihan dalam berwuduk, bukan kerana dia yakin bahawa lebih-lebih tu bagus, tapi dia memang suka membazir air. Adakah kita namakan perbuatan dia bid'ah? Dia ahlu bid'ah. Dia buka air berbual, air jalan aja kan. Jadi air yang jatuh tu lagi banyak daripada yang dia gunakan untuk berwuduk. Jadi ada dua golongan di sini. Satu yang melakukan wuduk berlebih-lebihan kerana dia sangka bahawa itu lebih baik mendekatkan diri pada Allah SWT. Yang biasa ni biasa-biasa je. Yang lebih ni bagus. Kita katakan yang pertama apa? Bid'ah. Tetapi yang kedua tu, dia melakukannya, dia tahu tu salah. Tapi dia lakukan. Yang ini, maksiat. Beza. Jadi niat boleh membezakan. Jadi hukum untuk dua orang ni tidak sama. Orang yang mengetahui bahawa ni maksiat, dia lakukan juga, dia mungkin, ada kemungkinan besar, dia kembali, dia bertaubat. Dan insyaAllah diterima taubatnya. Orang yang menyangka bahawa perbuatannya itu bagus, lebih baik, dapat keridaan Allah SWT dan sebagainya, dia susah nak kembali kepada yang benar, pada sunnah. Itu bahayanya bid'ah. Jadi Nabi SAW telah melarang daripada berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Dan akan datang ada satu kaum yang melakukan demikian, tapi tidak dibawakan hadis tersebut. Ya, dan telah kita katakan itu ada asalnya dalam syariat. Baik, ada pun pendapat yang mengatakan bahawa ini untuk mendekatkan bukan membatasi. Ya, ini hadis ini, Nabi SAW gunakan 2/3 mud, 1 mud. Adakah ini syarat untuk sahnya wuduk? Bahawa kita tak boleh kurang daripada ini, ataupun sebaliknya kita tak boleh lebih daripada ini, maka ini tidak tepat. Yang betul, hadis-hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan mendekatkan bukan membataskan. Maksudnya yang bagus adalah sebegini, bukan ini syarat. Baik. Akan tetapi yang lebih baik dalam menjalankan syariat adalah menyamakan atau menyamai akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencontohnya dalam ukuran tersebut. Ini memang kita tahu siapa yang beriman pada Allah mestilah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga tindak tanduknya, lagi-lagi dalam ibadat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Terdapat pada Rasulullah SAW itu ikutan-ikutan yang baik. Jadi kita akan bahaskan sedikit tentang penggunaan air. Itulah kita dapati bahawa Nabi SAW menggunakan paling sedikit 2/3 mud. Dan kita tahu bahawa itu amat sedikit sekali. Hampir mustahil nak apa? Nak berwuduk dengan sempurna. Itu perlukan kemahiran yang luar biasa. Baik, orang yang kelam kabut semua tak boleh buat. Orang Singapura lagi susah. Dia dah biasa pakai paip. Dia pakai satu cawan. Komo-komo je dah habis. Nah, ala kulihal begini. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam hadis tersebut ada satu perkara lain selain daripada jumlah air. Nabi SAW menggosok-gosokkan dengan air tersebut dua lengannya. Jadi kita tahu bahawa berwuduk bukan bermula dengan basuh lengan. Basuh lengan maknanya dah basuh tangan. Dan kita tahu bahawa Nabi SAW akan berkumur-kumur kalau dilakukanlah. Kemudian basuh apa? Muka dahulu. Baru sampai kepada tangan. Jadi tidak disebutkan Nabi SAW gosok-gosok muka. Tidak disebutkan Nabi SAW gosok-gosok kepala. Tidak disebutkan gosok-gosok telinga contohnya, dan juga gosok-gosok kaki, cuma gosok-gosok lengan. Kalau demikian saja, ini zahir ni macam gitu, maknanya Nabi SAW hanya gosok-gosok lengan. Persoalannya, apakah perbuatan gosok-gosok lengan itu satu kewajipan ataupun satu sunnah? Kita bahaskan sedikit pada pertemuan yang lepas ya. Jadi dalam hal ini terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa menggosok-gosok anggota wuduk itu adalah wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Kalau tak buat tak sah, tak dapat pahala, dosa. Pendapat siapa? Pendapat Imam Malik rahimahullahu taala. Dan antara dalil untuk beliau adalah zahir hadis ini Nabi SAW gosok. Tapi dalil yang mereka gunakan sebenarnya adalah fahaman mereka tentang apa? Tentang makna membasuh yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran kata apa? Fasilu wujuhakum. Kan? Jadi basuh. Jadi mereka faham basuh itu tidak mungkin tidak melainkan dengan menggosok-gosoknya. Dikuatkan pula dengan hadis ini. Adapun pendapat kedua, mereka mengatakan sunat menggosok-gosok anggota wuduk. Ini adalah pendapat selain daripada Imam Malik, ini pendapat jumhur ulama. Baik, tetapi mereka mengatakan jika air yang digunakan sedikit sehingga kalau tidak menggosok-gosok anggota wuduk tidak akan terbasuh anggota wuduk, maka ketika itu wajib menggosok-gosok anggota wuduk kalau air sedikit. Dan mereka faham ini daripada Al-Quran juga. Fausilu wujuhakum, mereka kata dalam bahasa Arab al-ghaslu, mencuci membasuh ni tidak perlu ambil tangan dan menggosok tempat yang kita nak cuci. Kita kalau ambil air, kita tuang ke dalam mangkuk contohnya, kita kenakan kepada semua tempat yang kita nak cuci tu, kita buang air dah kira, dah kira basuh. Dalam bahasa Arab. Dan kita tahu bahawa ulama-ulama memang hebat dalam bahasa Arab. Lagi-lagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi tak perlu nak ambil tangan dan gosok-gosok. Jadi bagaimana dengan hadis ini? Maka jumhur mengatakan bahawa hadis ini kalau tidak menunjukkan dia sunat sebab dia hanya perbuatan Nabi SAW, bukan perintah, maka ia kita ambil atau andaikan bahawa Nabi SAW sedang menggunakan air yang sedikit. Sebab itu Nabi SAW menggosok-gosok lengannya. Dengan itu kita dapat kompromikan dalil-dalil. Dan memang Nabi SAW gunakan air yang amat sedikit. 2/3 mud. Amat sedikit sekali. Ini minimum. Jadi kalau tak digosok-gosokkan dengan tangan, tak akan kena semua tempat. Jadi dengan itu, itulah kefahaman daripada hadis ini. Begitu juga ketika mandi, Imam Malik mengatakan wajib menggosok-gosok badan ketika mandi. Ada pun jumhur bagaimana yang kita telah bahaskan bahawa tidak wajib kecuali air yang digunakan amat sedikit. Jadi itu berkaitan dengan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ada soalan tentang hal itu sebelum kita pindah pada hadis lain? Tak disebutkan dalam hadis. Adakah Nabi SAW isbar, yakni melakukannya sampai 3 kali secara sempurna ataupun sekali saja? Nak tahu boleh ke tak boleh, awak kena cuba. Pemasalah disebutkan oleh ulama, kalau kita gunakan kurang daripada 2/3 mud, sah ke tidak? Jadi pada pendapat saya bahawa bukan masalah banyak atau sedikit airnya, tetapi apakah kita gunakan air tersebut, kita dah laksanakan apa yang terdapat dalam ayat wuduk. Maksudnya dapat tak kita basuh 4 anggota wuduk itu secara sempurna, yang ada satu dengan sapu? Kalau kita boleh buat tu semuanya dengan air apa, berapa banyak pun, kita dah ada minimumnya kan. Takkan sesudu je. Jadi kalau boleh, maknanya boleh. Maknanya sah. Jadi kalau kita lihat daripada sudut fikih, dia tak lihat kepada perkara-perkara yang tidak menjadi syarat secara nas. Dia lihat kepada apa? Kepada nas yang perintah dia apa? Perintah dia basuh ni, sapu ini, kan? Kalau dapat lakukan, dah. Jadi kita bahaskan mana yang wajib. Kalau ada syarat gunakan air, ialah gunakan air. Kalau tak ada syarat gunakan air, mereka kata boleh gunakan apa juga. Jus ke apa ke. Tapi kalau tak ada syaratkan gunakan air, gunakan air. Kecuali ada satu pendapat yang amat pelik. Kita katakan, kalau tak silap saya mazhab Hanafi, bahawa boleh gunakan air jus anggur. Ada juga masalah tu. Tak berapa ingat saya, tapi pernah terbaca. Jadi masalah fuqaha, mereka lihat kepada syarat-syarat. Ada syarat, ada nas yang mensyaratkan demikian, itulah dia. Okay. Sebab tak kalau faham fikih ni, dia mesti tahu rukun, mesti tahu syarat. Kemudian yang selain daripada itu apa? Dia sunat ataupun mungkin ada yang makruh. Kita kena tahu. Jadi kalau wuduk tu apa? Okey, wuduk tu asal bahasanya cantik, membersihkan, betul tak? Okay, kemudian rukunnya apa? Ya, ini kita basuh anggota yang wajib dibasuh, kita sapu anggota yang wajib disapu dah. Itu asalnya. Baik, kalau ada benda tu adalah wuduk. Kalau tak ada, tak adalah wuduk. Yang lain-lain tu semua start daripada kanan ke, komo-komo ke dan sebagainya, ataupun baca bismillah, kita bahaskan nanti. Kalau itu tak ada dalam apa ni, dalam nafs, maka dia bukan rukun. Jadi maksud anda apa? Anda sunat. Kemudian syarat contohnya dah apa ni, orang yang berakal, orang yang mukallaf dan seterusnya. Macam puasa. Puasa, apa hakikat puasa? Menahan, betul tak? Menahan daripada berkata-kata pun puasa. Menahan daripada makan minum pun puasa. Tapi puasa dalam syariat, menahan dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Antaranya makan minum dan jima. Kemudian ada masanya tak? Okey, ada masanya. Sebab ada nas sebut. Jadi kalau ada perkara-perkara ni, adalah apa? Adalah puasa. Tapi mesti dengan niat. Ada orang tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat jima. Kita tak namakan dia telah berpuasa, betul tak? Jadi mesti nak kena niat buat ni kerana Allah SWT. Jadi itu rukun. Tak ada ni, tidak ada puasa. Begitu juga solat, begitu juga ibadah-ibadah lain. Sebab itu penting kita tahu rukun, wajib, syarat dan sebagainya. Walaupun istilah-istilah ini tidak terdapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata ini rukun, ini wajib, ini syarat. Tak dapat dalam apa ni, kata-kata para sahabat secara direct. Tapi difahami daripada apa ni? Itulah kefahaman. Kemudian fuqaha membahaskan, membagikan dan sebagainya, amat membantu kita belajar fiqh. Baik, kalau tak soalan lain, kita teruskan kepada hadis berikutnya. Baik, hadis yang berikutnya, hadis ke-38. Wa'anhu annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li'udhunayhi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadahu li'ra'sihi akhrajahu al-bayhaqi. Wa huwa 'inda Muslim min hadha al-wajhi bilaw wa masaha li ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi wa huwa al-mahfud. Artinya, dan darinya bahawa ia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk kedua telinganya selain air yang telah digunakannya untuk kepalanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedang menurut Muslim dari jalur ini dengan lafaz, dan beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa kedua tangannya. Dan inilah yang lebih kuat. Ini yang terdapat dalam kitab. Baik. Jadi wa anhu menyadan dari, ya, dari siapa? Dari perawi sebelumnya. Perawi sebelumnya siapa? Abdullah ibn Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Jadi dia kata dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil untuk kedua telinganya. Dan apa kita buat dengan kedua telinga dalam wuduk? Kita sapu ke basuh? Kita sapu. Cara menyapunya pun telah kita sebutkan, iaitu masukkan dua jari tunjuk ni ke dalam telinga, dan yang luar tu kita sapu dengan dua ibu jari. Baik, tetapi airnya khilafal ma'i allazi akhadahu li ra'sihi, bukan dengan air yang diambil untuk menyapu kepala ni. Yang ni air baru, dia ambil air baru, dah habis sapu kepala, dia ambil lagi celup lagi air dan dia sapu telinga. Hadis ni riwayatkan oleh Al-Baihaqi. Mengikut nota kaki, kalau betul nota kakinya sahih, bayi Al-Bani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini. Tetapi kalau siapa yang pernah baca bab solat sifat wuduk dan sebagainya, Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala kata apa? Tidak disunatkan atau tak ada riwayat yang mengatakan kita ambil air baru untuk sapu telinga. Siapa pernah baca atau pernah dengar? Tapi dalam kitab ini kita jumpa hadis ini pula. Ini macam mana? Nak ambil kata-kata Syekh Albani ke nak ambil hadis ni? Ha, tutup pulang pada awak. Dia kata tak ada. Dalam buku ni ada. Kemudian kalau ikut tu dia sahihkan tu. Ya, macam mana boleh kata tak ada hadis yang mengambil air baru untuk sapu telinga. Alakulihal, ada riwayat lain. Wahuwa inda Muslim min hadzal wajhi bilaf. Yang ini daripada jalur ini tapi dengan lafaz lain. Dia menyapu kepalanya dengan air bukan daripada air apa yang ada pada tangan. Maknanya ambil air baru untuk sapu kepala. Kemudian hadis ini kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala wahuwal mahfuz. Hadis inilah yang terpelihara. Mahfuz terpelihara bukan maknanya macam Quran terpelihara. Mahfuz ni istilah dalam mustalah hadis. Mahfuz terpelihara lawannya adalah munkar, ma'ruf, syadz. Terpelihara lawannya adalah syadz. Maknanya macam ni. Ada perawi-perawi yang riwayat dengan lafaz ini dan perawi ini boleh dipercayai. Kemudian ada perawi-perawi lain yang meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Jadi riwayat yang ramai tu dinamakan apa tu? Mahfuz. Riwayat yang ganjil tu dinamakan syadz. Tetapi perawinya juga dipercayai thiqah. Satu lagi adalah mungkar dengan ma'ruf. Di mana perawinya tidak berapa bagus. Riwayat dia ganjil, lain daripada perawi-perawi lain yang terpercaya. Jadi riwayat dia kita namakan mungkar. Ini bukan masalah ma'ruf dan mungkar. Ni cerita apa? Lafaz dia lain. Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Itu maknanya mahfuz. Mahfuz maknanya hadis ini terpelihara. Hadis yang tak mahfuz itu hadisnya lain, berbeza, tetapi juga diriwayatkan oleh yang terpercayai. Ini antara tanda-tanda apa ni, riwayat itulah lemah, yang ganjil itu lemah. Okey. Yang penting di sini ada dua masalah. Itu apa hukumnya ambil air baru untuk sapu kepala? Masalah kedua, apa hukumnya ambil air baru untuk sapu telinga? Betul tak? Kita pecahkan pada dua masalah. Ikut hadis ini disunatkan untuk ambil air baru sapu kepala. Ya ke tidak? Buat Nabi SAW buat. Kalau ikut riwayat Muslim. Dan satu lagi adalah disunatkan juga untuk ambil air baru untuk sapu telinga. Baik, kalau kita lihat tentang masalah kepala, ingat lagi, kepala ni apakah ia sebahagian daripada muka ataupun sebahagian daripada kepala, telinga ni? Ingat lagi? Ada berapa pendapat? Dua pendapat. Ha, yang satu kata dia daripada muka tau, daripada kepala lah. Saya dah kasih pun. Kenapa dia daripada muka? Yang ni telinga ni bahagian daripada muka. Ikut apa? Hadis sujud tilawah tu kan? Sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwati tabarakallahu sanu khaliqin. Itu yang Nabi SAW baca ketika dia sujud. Jadi maknanya Allah ciptakan wajah, kemudian dia keluarkan daripada wajah apa ni? Ha, pendengaran telinga dan penglihatan. Ini adalah pendapat siapa kalau ingat lagi? Saya ingatlah, awak ingat lagi tak? Siapa? Pendapat siapa? Satu orang je. Ibnu Syihab, Imam Az-Zuhri Ibnu Syihab. Ada orang pelik, macam mana boleh telinga daripada muka? Tapi itulah dalilnya. Janji dia ada dalil. Adapun jumhur mengatakan telinga itu daripada kepala, dalilnya apa? Dalilnya hadis jugalah eh. Ha. Al-uzunani minar ra'si. Dua telinga tu sebahagian daripada kepala. Akan datang pembahasan ni. Bagi mereka yang mensahihkan hadis tu, mereka mengatakan bahawa dua telinga daripada kepala. Kebanyakan kata demikian. Baik, kita ambil pendapat jumhur lah eh. Sekarang kita ambil pendapat jumhur. Telinga ni daripada kepala. Jadi kalau dia daripada kepala, bila kita sapu kepala, telinga tu sebahagian daripada kepala. Jadi bagaimana kita sapu kepala, demikianlah kita sapu telinga. Jadi kalau sapu kepala apa ni sekali, telinga pun sekali. Kalau pakai air belen daripada basuh muka, maka begitu juga dengan telinga. Jadi hukumnya sama sebab dia sebahagian daripada kepala. Itu asal. Tak payah nak pecah-pecahkan dia. Ambil air baru. Jadi demikianlah pendapat jumhur ulama. Tapi kalau kita tanya, Nabi SAW kata dua telinga daripada kepala. Kenapa Nabi SAW nak kasih tahu dua telinga daripada kepala? Kalau betul-betul telinga tu memang daripada kepala, tak payah cakap lah. Orang Arab semua tahu lah. Tapi ni Nabi SAW kasih tahu dua telinga daripada kepala. Apa isyarat ni? Ni halus lah ni. Tajam, tembus ni. Tembus tingkap, tembus apa? Tembus tembok. Kalau betul dua telinga ni memang daripada sudut bahasa orang tahu semua daripada kepala, perlu tak Nabi SAW kata dua telinga daripada kepala? Tak perlu. Menunjukkan bahawa asalnya dua telinga bukan daripada kepala. Jadi dua telinga daripada kepala ni bila dalam apa? Dalam ibadat wuduk memang dia khas. Itu kalau sahih hadisnya. Okay, walau bagaimana pun ada yang berpendapat bahawa tidak disunatkan untuk ambil air baru untuk sapu kepala ataupun sapu telinga, lebih-lebih lagi sapu telinga, sebab riwayat-riwayat yang sahih sebelum ini semua tidak mengatakan Nabi SAW angkat air baru. Jadi mereka melihat hadis ini, okey, hadis ini sahih, satu riwayat Muslim lagi. Jadi mereka mengatakan kemungkinan Nabi SAW air tak cukup ketika dia dah basuh muka. Bila dia start sapu kepala depan ke belakang, rambut Nabi SAW nampak tebal, air pun ngam-ngam misalnya, air dah habis. Jadi mana air nak pakai untuk sapu telinga? Sebab tu Nabi SAW ambil air baru untuk sapu telinga. Tapi kalau air cukup, tak perlu nak, tidak disunatkan untuk ambil air baru. Boleh tak boleh macam tu? Pun bagus juga macam ini punya pemahaman dan tafsir. Ini yang paling baik sekali saya lihat. Sebab itulah kebanyakan perbuatan Nabi SAW tidak mengambil air baru. Tapi kalau orang nak ambil juga, tidak ada masalah. Ada apa-apa soalan? Hadis yang berikutnya, hadis yang panjang, hadis yang ke-39, kita baca sikit, kita sambung lepas isyak. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan putih bercahaya pada anggota wudhunya, bekas sinaran air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu, hendaklah ia melakukannya. Muttafaqun alaih. Lafaz ini milik Muslim. Jadi ini adalah hadis yang dibawa oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam babul wudhu. Sekali pandang, sekali baca, seolah-olah hadis ini tidak ada kaitan dengan hadis hukum berwudhu. Ia lebih kepada hadis fadilat berwuduk, bahawa orang yang berwuduk akan nampak cahayanya putih-putihan pada anggota wuduk pada hari kiamat. Adapun tentang adakah ini anggota yang sunat disapu, wajib disapu, itu tak berapa jelas. Baik, tetapi bila kita syarahkan, insyaAllah kita akan dapati bahawa ada maksud di sebalik meriwayatkan hadis ini dalam babul wuduk daripada sudut hukum. Baik, penjelasan kalimatnya. Nabi SAW daripada Abu Hurairah telah bersabda, sesungguhnya umatku, inna ummati. Dia ada inna, sesungguhnya. Kata sesungguhnya dalam bahasa kita pun maknanya menekankan, emphasis. Baik, kemudian umatku pada hari kiamat dan seterusnya. Kita tahu bahawa tidak biasa kita gunakan emphasis taukid ini pada perkara-perkara yang tidak perlu dikuatkan. Bila kita perlu kuatkan sesuatu, bila kata-kata yang kita sampaikan itu tidak dipercayai oleh orang yang di hadapan kita, orang yang mendengar, jadi dia tak percaya, jadi kita kata inna Zaidan Fiddar misalnya. Misalnya dia tanya Azaidun Fiddar, Azaidun Filbayt, adakah Zaid itu ada dalam rumah? Jadi patutnya kita jawab Zaidun Fiddar atau huwa Fiddar, Zaid ada di rumah. Kita tak payah nak kata sesungguhnya Zaid di rumah, tak perlu kan? Tetapi kalau dia macam tak percaya ataupun dia tak percayalah, lepas tu kita katakan inna Zaidan Fiddar, sesungguhnya Zaid ada dalam, betul-betul ada dalam rumah. Kadang-kadang kita tambah dengan apa ni, inna Zaidan Lafiddar, tambah lam pula, atau kita sumpah lagi, wallahi inna Zaidan Lafiddar, ada tiga kali. Itu betul-betulnya tak percaya. Kalau kita tak percaya sudahlah, nak tambah-tambah emphasis ni semua. Jadi tu uslub bahasa Arab. Jadi seolah-olah persoalan di sini, kenapa Nabi SAW kata sesungguhnya umatku dan seterusnya? Adakah sahabat-sahabat di hadapan tidak percaya, syak dan ragu-ragu tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ataupun ada sebab lain? Maka kata ulama, kadang-kadang kita gunakan emphasis ini, taukid ini, bukan hanya untuk orang yang ragu-ragu, tapi dalam perkara yang besar, yang agung, yang penting. Jadi kita gunakan inna. Sebab tu kita jumpa dalam Quran, tak ada apa-apa pun, tapi ada inna. Itulah inna, anna, dan seterusnya. Dalam permulaan perkataan. Sebab di sebaliknya atau selepasnya itu ada perkara yang besar, yang penting. Dan perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW penting atau tidak? Penting, sebab ia berkaitan dengan perkara raib yang akan datang pada hari kiamat dan berangkan tentang fadilat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara sebab Nabi SAW gunakan inna. Tapi kalau kita kaji asal usul riwayat ini, kita mungkin akan dapat satu jawapan yang lebih dekat. Kenapa Nabi SAW gunakan inna? Sebab turunnya ataupun datangnya hadis ini, Nabi SAW pernah ziarah kubur. Kemudian Nabi SAW bacalah salam yang warid tentang ziarah kubur. Assalamualaikum ahlat diyar, ya mu'minin awal muslimin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ini maknanya selamat sejahtera pada rumah ataupun tempat kawasan tempat tinggal orang-orang beriman, daripada orang-orang beriman, dan kami insya-Allah dengan izin Allah akan menyusuli kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nabi SAW doa, kami minta doa pada Allah untuk kami dan untuk kamu apa, al afiyah, keselamatan. Baik, kemudian Nabi SAW kata, waditu an nara ikhwanan lana, aku amat bercita-cita untuk melihat saudara-saudaraku atau saudara-saudara kami. Sahabat-sahabat yang di sekeliling Nabi SAW tertanya-tanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanan lak, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu? Yang ini saudara dalam Islam. Dia jawab Nabi SAW, la antum ashabi, kamu ni adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna lam ya'tu ba'd, adapun saudara-saudara kami belum datang lagi. Yang ini belum wujud lagi. Ini selepas generasi kamu akan datang orang-orang yang beriman selepas sahabat, dan mereka itu digelar sebagai ikhwan. Adapun kamu dikira sahabat, menyebabkan sahabat lebih mulia kedudukannya daripada ikhwan. Semuanya ikhwan sebenarnya. Jadi kemudian Nabi SAW mengatakan bahawa nanti datang hari kiamat, lebih kurang maksudnya apabila orang-orang Islam telah selamat daripada jembatan As-Sirat, maka aku ada depan. Aku dah ada sampai dulu kat depan. Wa ana faratukum 'alal hawd. Aku mendahului kalian di telagaku. Kenapa? Sebab siapa yang datang lepas tu, Nabi SAW akan kasih minum daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata itulah telaga Al-Kautsar. Baik. Siapa yang minum daripada telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Ini belum masuk syurga lagi. Baik. Jadi sahabat-sahabat tanya, macam mana kamu nak kenal? Kalau kami, kamu kenal lah nanti hari kiamat. Apa yang lain-lain tu? Macam mana kamu nak kenal? Lepas tu kamu nak kasih minum daripada telagamu ya Rasulullah. Nah, itu yang Nabi SAW jawab, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah. Dalam lafaz lain, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Riwayat ini akan datang pada hari kiamat. Ada beza tak? Kata ulama tak ada beza. Sebab kalau ada panggil, jawapan dia dengan apa? Dengan datang. Jadi mereka akan datang. Maksudnya ada orang panggil, mari sini, mari sini, pergi telaga Rasulullah SAW. Macam mana Nabi SAW kenal? Ini dia hadis tadi. Ghurran muhajjalin. Dalam keadaan berbelang-belang putih pada dahi dan kaki. Dahi dan kakinya. Seperti yang terdapat pada kuda-kuda. Jadi lain semua, tak ada cahaya tu. Umat Nabi SAW ada. Jadi Nabi SAW akan kasihnya daripada air telaga Rasulullah SAW. InsyaAllah akan berhenti di sini dahulu. Tersambung-sambung insyaAllah. Yusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kita kembali kepada pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada anggota wuduknya, bekas siraman air wuduk. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu, hendaklah ia melakukannya. Hadis Bukhari dan Muslim dengan lafaz daripada Muslim. Kalau kita bicarakan tentang sebab datangnya hadis ini, sababul wurud, bahawa Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang keadaan yang berlaku pada hari kiamat, bahawa Nabi SAW akan tunggu orang-orang yang beriman di telaganya untuk memberi mereka minum daripada air telaganya. Maka sahabat-sahabat di keliling beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kamu kenal orang-orang yang beriman, kerana Nabi SAW belum pernah melihat mereka. Dalam kata-kata ini terdapat faedah bahawa Nabi SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang akan datang. Bahawa Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang akan datang, kerana perkara yang akan datang itu belum berlaku dan ia termasuk perkara yang ghaib. Jadi perkara yang ghaib ni adalah perkara yang tidak kita tidak lihat. Sama ada ia belum berlaku lagi, yang akan berlaku, ataupun ia telah berlaku dan kita tidak ada ketika itu. Bahkan sedang ia berlaku pun kita tidak ada ketika itu. Seperti kita di sini, kita tidak tahu apa yang berlaku di masjid tadi. Ia juga termasuk ghaib daripada sudut nisbahnya kepada kita. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi SAW manusia biasa, tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Yang mengetahui yang ghaib hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, alimul ghaibi. Ada pun perkara ghaib yang Nabi SAW khabarkan kepada umat, maka ia tentulah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak semua perkara ghaib diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali yang telah dikhabarkan sama ada melalui Jibril Alaihissalam atau ilham atau sebagainya. Maka ia semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Jin, "Alimul ghaibi la illa man irtada min rasulin fa innahu wa man ya'sillahu rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fa sayalamuna man aqafu nasra fa sayalamuna jangan tak ingat pula alimul ghaibi la yuzhiru ala ghaibihi ahada alimul ghaibi la yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu adalah yang mengetahui yang ghaib dan dia tidak memberitahu mengkhabarkan yang ghaib itu kepada seseorang pun kecuali illa man irtaba mir rasulin, melainkan orang-orang yang Allah redha daripada kalangan para rasul. Jadi Nabi SAW antara para rasul yang diberitahu sebahagian daripada yang ghaib tersebut. Baik, yang penting di sini Nabi SAW berkata bahawa beliau akan kenal orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak, walaupun dia tidak pernah lihat mereka, tetapi daripada tanda-tanda di bahagian anggota wuduk mereka. Yang disebutkan dalam hadis ini ada dua, iaitu di dahi mereka, ghurrah dan at-tahjil. Ghurrah itu kita lihat di dalam kitab mungkin surat 114, penjelasan kalimat ghurrah adalah bentuk jamak, yakni plural dari kata agar, artinya yang memiliki sinar. Makna asalnya adalah kemilau yang terdapat pada dahi kuda. Kemilau maknanya warna putih di dahi kuda. Jadi antara matanya tu ada warna putih. Jadi kulit dia mungkin warna lain, warna coklat, warna merah, warna kelabu, warna hitam. Tapi tengah-tengah tu ada warna putih. Kalau semua dah warna putih tak adalah, tak ada kemilau tu. Jadi bila dia warna lain kemudian ada warna putih di dahinya dan sampai kat hidung dia tu, itu dinamakan ghurrah. Dalam An-Nihayah, yang dimaksudkan dengan ghurrah adalah putihnya wajah-wajah mereka dengan cahaya wuduk pada hari kiamat. Baik, jadi pada wajah-wajah mereka dengan cahaya wuduk pada hari kiamat. Jadi dalil bahawa wuduk yang kita selalu lakukan ini, walaupun kita tak nampak cahayanya sekarang ini secara fizikal, ya, di hari kiamat pasti kita akan dapat melihatnya, ataupun Allah SWT akan menampakkan cahaya bekas wuduk tersebut di mana orang ramai boleh melihatnya. Jadi ini satu fadilat berwuduk. Kemudian ini adalah khas untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu cahaya daripada bekas wuduk ini. Sebab Nabi SAW kata inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku, umat yang kita tahu daripada sudut bahasa telah kita bahaskan dalam hadis siwak, laula anasyukka ala ummati la matum bisiwaki ma'a kulli wudu. Yani umat aku ni maknanya adalah umat al-ijabah. Kerana umat Nabi SAW ni terbagi kepada dua. Yang pertama umat apa? Ummatud da'wah. Kena hafal ni, ya, umat da'wah. Lagi-lagi masalah ni memang masalah sensitif sekarang ni. Jadi umat Nabi SAW adalah umat ijabah, yakni daripada kalangan orang yang beriman. Itu adalah umat khusus. Kita ada umat yang lebih umum, iaitu ummatud da'wah, yang disampaikan dakwah Rasulullah SAW kepada mereka walaupun mereka belum ataupun tidak beriman. Ahlul kitab, orang-orang musyrikin, ialah mereka umat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi mereka. Tapi mereka umat umum. Di sana ada umat yang khusus, iaitu umat yang beriman pada Nabi SAW, yang terima. Sebab apa saya katakan sensitif? Sebab sekarang ini orang katakan kita ni semua satu umat. Tak kira bangsa, tak kira bahasa dan tak kira agama. Regardless of apa? Race, language or religion, semua satu umat. Kalau yang cakap orang biasa, politik tak apalah. Kalau orang cakap orang-orang agama, masalah besar. Jadi mungkin disalahfahamkan hal tersebut. Jadi umat ada dua. Dulu umat Nabi SAW, tapi yang dimaksudkan dalam hadis adalah ummatul ijabah. Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan berpecah kepada 73 puak. Jadi umat apa? Ummatul ijabah, umat yang beriman. Tak masuk ahlul kitab, tak masuk orang-orang musyrikin. Orang Islam ni akan berpecah pada 73. Dan pemberitahuan Rasulullah SAW tentang hukum-hukum bersama apa ni umat ini, kita kena lihat bahawa ia adalah untuk umat Islam. Adapun muamalah kita dengan orang bukan Islam lain. Baik, jadi umat ini akan datang pada hari kiamat sebab mereka dipanggil. Mereka dipanggil kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Dalam Al-Quran ada menyebutkan bahawa umat-umat ini dengan nabi-nabi mereka berkumpul pada hari kiamat, kemudian setiap umat akan dipanggil untuk mengambil kitab mereka. Baik. Jadi dalam hadis ini kata ulama dipanggil ini bukan untuk mendapat kitab, tapi untuk datang ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan panggil. Baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebahagian daripada umatnya tadi dia panggil-panggil oleh Rasulullah SAW tak datang. Macam tak dengar, macam tak nampak, jalan lain tempat. Macam sesat gitu. Jadi Nabi SAW kata, umati, umati. Wahai umatku, mari sini. Halumah, mari sini. Maka dikatakan kepada beliau, zahirnya para malaikat, innaka la tadri ma ahdatu ba'dan. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan selepas engkau. Jadi di sini ulama mengatakan mereka ini tandanya semua sama. Ada tanda wuduk, bekas wuduk di dahi dan di kaki mereka. Tapi mereka ini tak sampai kepada telaga Rasulullah SAW. Sebabnya ada benda yang mereka lakukan, ada perkara yang mereka lakukan selepas wafatnya Rasulullah SAW. Maka kata ulama mereka ini adalah orang-orang munafik yang pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW kenal mereka salat, mereka jihad, mereka puasa dan sebagainya. Tapi selepas itu mereka murtad. Kan ramai ya, ada orang-orang munafik yang murtad. Jadi pada hari kiamat kelak nampak tanda-tanda wuduk, tapi selepas itu mereka tak dapat minum telaga Rasulullah SAW. Sebenarnya ibadat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang katakan bahawa ini adalah orang-orang bid'ah. Ahdatsu ba'dan, yakni mereka yang mengada-adakan dalam agama ini yang bukan daripadanya. Jadi mereka ini dihukum tak dapat minum telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh ramai ulama, antaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-I'tisam tentang bahaya, tentang buruknya para pelaku bid'ah yang mengada-adakan dalam agama. Yang penting di sini adalah mereka itu tak dapat, yang dapat cuma orang yang beriman saja dan dikenal daripada tanda di wajah dan kaki mereka. Baik, kemudian di dalam kitab mengatakan cahaya pada dalam an-nihaya, yakni putihnya anggota wuduk baik tangan maupun kaki. Yakni ghurrah, yakni daripada tangan ataupun kaki. Tapi kita tahu bahawa kuda ni cuma ada kaki ya. Ada tangan ke? Kalau tangan dah berdiri lah. Itu kartunnya ada. Dia dah tak boleh jalan, empat kaki dia dah berdiri lah. Jadi kuda dia ada empat kaki. Jadi di sini sepatutnya yang bercahaya untuk manusia kaki saja. Tapi ada ulama mengatakan termasuk di sinilah tangan juga. Kalau kita ambil kaki depan kuda tu adalah tangannya. Jadi cahaya pada bekas anggota wuduk dikiaskan dengan warna putih yang terdapat pada wajah dan kaki kuda. Yang ini namakan at-tahjil, tahjalin. Bekas siraman air wuduk min atharil wudu. Itu lafaz Nabi SAW. Kenapa ada tanda putih di wajah dan kaki kalau dengan tangan lah? Sebab apa? Bekas air wudu. Maka ulama mengambil daripada kata-kata bekas air wuduk ini, bahawa tanda-tanda ini disebabkan wuduk, yakni perbuatan wuduk pada anggota wuduk. Lagi sekali, disebabkan perbuatan wuduk, basuh ke kan, pada anggota wuduk, khususnya wajah dengan kaki ataupun dengan tangan. Jadi perbanyak, oleh disebabkan banyaknya kita basuh anggota wuduk ni, hari kiamat keluar cahaya. Ini daripada lafaz apa? Asaril wuduk. Asar maknanya apa? Bekas kan? Jadi bekas kat mana? Tempatnya, kat situ lah. Kalau tangan sampai dekat siku, sampai kat situ, jadi akan bercahaya nanti. Kalau kaki, kita cakap pasal kaki, sampai di buku lali. Okay. Maka ini bagi pendapat yang pertama. Kita KIV je lah tentang hal ini. Min asaril wuduk. Kemudian selepas itu, kita lihat hadis lagi sekali. Faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu. Barang siapa daripada kamu yang mampu memanjangkan, yutilla maknanya memanjangkan ghurratahu, yakni tanda. Kalau ghurrah saja maknanya pada dahinya, pada wajahnya. Kalau dia sanggup panjangkan cahaya di wajahnya, maka lakukanlah. Falyaf'al. Baik. Kemusykilan di sini, pertama Nabi SAW khabarkan tanda wuduk tu, tanda yang bercahaya tu di mana? Dua tempat kan? Kita ambil yang senang lah, yang wajah dengan kaki, okay? Tetapi lepas tu, perintah untuk memanjangkan cahaya ni hanya untuk satu bahagian, iaitu di wajah. Kaki tak sebut pula. Kalau kita ambil lafaz ini, kalau kita ambil lafaz ini, tetapi ulama' mengatakan walaupun tak disebutkan cahaya kaki itu disuruh panjangkan, disebutkan cuma cahaya wajah saja, tapi sebenarnya dari sudut bahasa, cahaya kaki itu pun disuruh panjangkan juga. Dia tak payah nak sebutkan dua-dua sekali. Ini ada kena dengan bahasa Arab. Contohnya, kalau langit dan kan, kalau matahari dan bulan, asyamsu wal qamar, orang Arab shortcut dia kata apa? Al qamarani, ya ini dua bulan. Tapi maksud dia apa? Ada dua bulan ke? Kalau nak bulan tu lain lah. Ni bulan dengan apa? Dengan matahari. Abu Bakar dan Umar mereka sebut kan? Umarani. Umarain. Yang ni dua Umar. Tapi maksudnya Abu Bakar dan Umar. Kalau ibu dan bapa, dia panggil apa? Al-Walidani. Al-Walidain. Dua bapa. Dua bapa ke? Yang satu bapa, satu? Satu mak. Ini cara bahasa, bahasa Arab. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, ghurrah disebutkan wajah, tapi masuk sekali apa? Bahagian kaki. Telah digabungkan. Ini boleh dalam bahasa Arab. Kemudian terdapat pula riwayat lebih jelas mengatakan faman istata'a minkum an yutilla ghurratahu wa tahjilahu. Jadi jelas dia kata dapat memanjangkan cahaya di wajahnya dan cahaya di kakinya. Jadi ini menguatkan bahawa ghurrah di sini mengikut lafaz ini rupa-rupanya merangkumi cahaya di kaki. Tetapi tetap ada satu kemusykilan dalam kitab kita baca pasal dahada tu. Dalam bracket bangka barang, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperluas putih cahaya itu dalam bracket dan juga di tangannya. Hanya saja di sini hanya satu yang disebutkan, lantaran sudah menunjukkan makna atas yang lainnya. Ini yang kita sebutkan tadi. Kalau baca gitu memang saya susah nak faham. Dan ia lebih mengutamakan al-ghurrah mu'annas atas ta'jil muzakkar, lantaran kemuliaan tempatnya. Asalnya bahasa Arab, kalau syamsul qamar wal qamar, syams mu'annas feminin, qamar muzakkar maskulin. Orang Arab kalau ada dua ni, dia akan dahulukan mana? Lelaki perempuan? Lelaki. Awak tak suka ni pasal lah eh, tapi dia dah, orang Arab memang macam itu. Lepas tu al-walidain, bapa, dua bapa kan. Asal dia yang muzakkar yang didahulukan. Yang mu'annas tu tak payah sebut. Tapi dalam hadis ini disebutkan yang mu'annas, al-ghurrah mu'annas feminin. Dia tak sebutkan faman istata'a minkum an yutila tahjilahu. Patutnya begitu dalam bahasa Arab. Yang ni cahaya kaki, tapi disebutkan cahaya muka. Kenapa? Imam Sunani kata lantaran kemuliaan tempatnya. Mana lagi mulia? Wajah ke kaki? Wajah lagi mulia. Sebab tu kalau nak hina orang, heret dia dekat muka dia. Yauma yushabuna ala wujuhihim ila jahannam. Hari yang ditariknya mereka dengan wajah-wajah mereka. Tu nak hinakan mereka. Baik. Jadi sebab itulah didahulukan apa? Wajah sebab kemuliaannya walaupun dia feminin. Ya, dalam riwayat Muslim, maka hendaklah ia memanjangkan putih cahaya di muka dan kedua tangannya, yakni dua kakinya. Jadi di sini pembahasan tentang hukum yang terdapat dalam hadis ini. Kita pindah kepada pembahasan hukum yang terdapat dalam hadis ini. Nabi SAW kata siapa yang mampu memanjangkan tanda di wajah dan kakinya ini hendaklah dia lakukan. Jadi kata-kata siapa yang mampu lakukan, adakah maknanya wajib? Zahir daripada hal ini bahawa ia tidak wajib, tapi digalakkan. Jadi kalau wajib masalah besar, kita kena panjangkan tanda di muka, tanda di kaki. Baik, di sini sebahagian ulama melihat belakang hadis ini, yakni lafaz siapa yang mampu memanjangkan bekas ini hendaklah dilakukan. Mereka mengatakan ini mentafsirkan kata-kata yang terdapat dalam awal hadis. Siapa yang ini adalah bekas, dia apa disebabkan bekas wuduk. Bekas wuduk memang kita faham tempat wuduk, betul tak? Sebab tu ada ulama kata ni untuk tempat wuduk, banyak kita buat maka akan keluar cahaya hari kiamat. Kemudian di belakang hadis tu mereka katakan siapa yang boleh memanjangkan bekas wuduk tersebut ataupun cahaya wuduk. Panjang tak ada makna yang paling tepat kecuali apa? Panjangkan basuhan anggota wuduk tersebut, bukan banyakkan basuhan di tempat wuduk. Yutil maknanya panjangkan tu lah. Jadi ini mentafsirkan makna apa? Cahaya tersebut. Jadi bagi ulama-ulama mazhab Syafi'i, begitu juga dengan mazhab Hanafi, sebahagian ulama Hanafi, dan satu pendapat daripada mazhab Hambali, mereka mengambil lafaz hadis yang di belakang tu, mereka katakan disunatkan memanjangkan basuhan anggota wuduk pada muka dan tangan dan kaki. Dan mereka katakan masuk di dalam bab muka ni kepala sekali. Masuk dalam bab muka kepala sekali. Dan bagi mereka ataupun kebanyakan ulama, hadis ini juga menunjukkan bahawa inilah anggota wuduk yang wajib dibasuh ataupun disapu. Sebab inilah yang akan terang nanti. Baik. Tapi nanti kita membahaskan kuat ataupun tak kuat kata-kata ini. Walau bagaimanapun, mereka katakan disunatkan memanjangkannya. Pendapat kedua mengatakan tidak disunatkan memanjangkan basuhan anggota wuduk ini. Sebab apa? Mereka ambil yang depan tu lah, daripada bekas wuduk. Okey. Kemudian mereka kata sebabnya kita tak ambil hadis ini, siapa boleh panjangkan, kerana kata mereka tambahan itu, siapa yang mampu memanjangkan ghurrah dia tu hendaklah lakukan. Mereka kata ini bukan lafaz sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis daripada siapa? Oh, ini tambahan daripada kata-kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. yang mereka namakan dalam mustalah hadis sebagai mudraj, tambahan mudraj. Sebab ada seorang perawi, seorang yang bertemu dengan Abu Hurairah, nama dia Nu'aim ibn Mujmil, ada di bawah tu, Nu'aim ibn Mujmil, dia memasukkan kata-kata Abu Hurairah dalam hadis tanpa dipisahkan. Dia tak kata, berkata Abu Hurairah, barang siapa yang mampu memanjangkannya hendaklah dia lakukan, tapi dia sambung aja terus. Orang kalau baca atau orang dengar, orang ingatkan apa? Ini adalah lafaz daripada Nabi SAW. Dan kita tahu hadis mula daripada Nabi SAW. Orang dengar Abu Hurairah, bawa dia Nu'aim ini. Lepas tu orang belakang Nu'aim semua bawa riwayat sama lah, sebab mereka dengar daripada yang sebelum dia. Tapi apa bukti? Apa bukti bahawa ini adalah tambahan daripada Abu Hurairah, bukan daripada Nabi SAW? Adakah orang kalau dakwa je bahawa ni tambahan, ni bukan lafaz Nabi SAW, ini lafaz Abu Hurairah, kita boleh terima? Tentu sekali tak, tak boleh. Asalnya semua yang diriwayatkan datang daripada Nabi SAW. Jadi mesti ada bukti. Maka ulama-ulama hadis mengatakan buktinya, buktinya daripada riwayat-riwayat lain, daripada sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini, tak ada satu pun yang apa, yang menambah lafaz lafaz ini. Menunjukkan bahawa ini datang daripada satu orang, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ini disebutkan oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi. Jadi ini antara contoh hadis mudraj. Dan hadis mudraj termasuk lemah, sebab dia bukan hadis Nabi SAW, tapi daripada sahabat. Cuma datang daripada sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Dan kita tahu bahawa kemungkinan besar juga perawi hadis paling faham tentang kandungan hadis, hukum hadis. Betul tak? Ada kemungkinan juga. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mazhabnya, dan begitu juga mazhab Imam Malik, mazhab Abu Hanifah, dan ini sebahagian daripada mazhab Hanifah, dan juga pendapat Imam Ahmad, mereka mengatakan kita ambil. Kalau dia daripada Nabi SAW, memang kita ambil. Kalau datang daripada Abu Hurairah pun kita ambil juga. Sebab ini pemahaman, pemahaman beliau. Baik. Dan satu lagi, baik, okay, ya. Kemudian mereka yang mengatakan disyariatkan atau disunatkan memanjangkan basuhan anggota wuduk itu untuk mendapatkan fadilat ini, mereka mensyarahkan bagaimana nak panjangkan anggota wuduk ini. Nah, ini panjang membasuhnya. Baik, untuk muka, mereka mengatakan bila kita basuh muka tu, kita basuh sekali sampai apa ni, sebahagian daripada ubun-ubun rambut. Kita kalau buat gitu, maknanya kita dah panjangkan apa, bekas putih daripada wuduk tersebut. Kemudian kalau kepala, bila kita sapu kepala, kita tarik sampai ke, sampai ke belakang lah, sampai ke leher. Kalau kita buat gitu, maknanya kita dah amalkan hadis ni, kita panjangkan. Kita mampu panjangkan, kita panjangkan. Kalau untuk tangan macam mana? Kalau untuk tangan, maka ada tiga pendapat. Pendapat pertama, kita panjangkan sampai setengah lengan. Setengah lengan. Siku atas lengan dia setengah. Pendapat kedua, kita naikkan dia sampai ke, sampai ke ketiak. Dan ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Juga diriwayatkan katanya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sampai ke ketiak, ini sampai ke bahu lah. Jadi dah dua kan. Yang ketiga, kata mereka tak ada had. Sebab apa, jauh dia boleh naik kan? Naikkanlah, tak ada had. Umum lafaz hadis tersebut. Nak sampai ke sini kan boleh juga. Awak kalau nak berwuduk macam man, macam mandi, dah tak boleh roll-roll sleeve, dah tak boleh lagi lah. Kalau lelaki, perempuan lagi lah. Dia dah macam nak kena buka baju lah. Kita ketawa, tapi ini pendapat ulama, bahkan Abu Hurairah lakukan demikian. Baik, kalau kaki pula macam mana? Sama juga lebih kurang sampai setengah betis. Kulali atas dia kan dah betis, setengah betis tu. Jangan lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu dah melampau lah. Sama macam tadi lengan. Kemudian pendapat kedua mengatakan naikkan sampai apa? Sampai lutut. Jangan lebih. Pendapat ketiga gagal apa? Tak ada limit. Naikkan sampai so banyak yang boleh naikkan. Baik, jadi pendapat mana yang betul? Pendapat mana yang kuat? Yang betul Allah saja yang tahulah eh. Fuqaha, ulama, kita yang belajar ni kita lihatlah dalil evidence dia lah. Hujah-hujah ni. Depan kita ada hadis Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Tapi kita dah katakan ulama ada yang mengatakan ada penyakit pada hadis ini, penyakit yang halus orang tak nampak, iaitu hadis ini mudraj dimasukkan. Duruj tu apa maknanya? Drawer lah, drawer. Drawer tu maknanya apa? Dimasukkan. Jadi ini lafaz ni termasuk ke dalam dalam hadis. Jadi kata ulama yang kita dengar semuanya, Masyaikh mengatakan bahawa yang kuat adalah pendapat Malik. Kita belum sebutkan nama dia kan? Pendapat Imam Malik, pendapat Zahiri, dan satu riwayat daripada apa? Mazhab Hanbali. Satu riwayat daripada mazhab Hanbali. Bahkan satu riwayat daripada sebahagian mazhab Abu Hanifah. Bahawa tidak disunatkan untuk membasuh lebih daripada yang wajib. Sebab pertama, daripada sudut dalilnya, hadis tambahan itu yang menyuruh kita menambahkannya lemah. Sebab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita terima bahawa seorang sahabat berijtihad. Dia seorang alim, dia ijtihad. Tetapi kita apabila melihat ijtihad itu tidak sesuai dengan syariat, maka kita tak terima ijtihad tersebut. Kenapa kita tak terima? Ni Abu Hurairah kata. Kita katakan ni faham Abu Hurairah, tapi kita tak jumpa satu hadis yang sahih pun. Bahkan tak ada yang tak sahih pun. Bahawa Nabi SAW dalam menceritakan sifat wuduk Nabi SAW, Nabi SAW pernah sekali pun buat macam tadi. Panjangkan sampai setengah lengan ke sampai ke bahu ataupun lebih lagi, ataupun panjangkan sampai apa ni, sampai ke ke bahagian kepala ataupun sampai tengkuk. Tak ada satu riwayat. Begitu juga dengan kaki, tak ada sampai setengah betis ataupun ke lutut. Tak ada kan? Kalau ada mesti ada, walaupun sekali. Dan kalau kita lihat riwayat yang pertama tu, hadis Osman, ingat tak hadis Osman daripada Humran? Lepas dibuat tu semuanya, Osman berkata, Nabi SAW bersabda, apa ni, siapa yang berwuduk seperti ini kemudian dia solat dua rakaat, dia khusyuk, tak berkata-kata dalam solatnya dengan hatinya, maka diampunkan dosa-dosa. Maknanya itu adalah wuduk yang sempurna, isbahul wuduk. Tak ada situ sampai apa, panjang-panjangkan anggota wuduk. Baik. Kemudian mereka mengatakan hadis ini tambahan Abu Hurairah ni, kalau dia daripada Abu Hurairah, bersalahan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Maidah. Dia kata tangan, dia kata basuh kepala, sapu, basuh muka, sapu kepala, basuh kaki. Dia tak suruh sampai lebih-lebih. Sebab bila dia kata basuh tangan, ilal apa? Ilal marafiq, sampai siku. Itu yang diperintahkan. Tak ada lebih. Kalau wajah, wajah aja. Bukan kepala, kepala, kepala. Kemudian kaki sampai ka'bain, sampai buku lali. Tambahan ni bersalahan dengan Al-Quran, zahir Al-Quran. Kemudian daripada sudut logiknya, kata Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, kita dengar betul. Beliau berkatakan, kalau kita ikut hadis Abu Hurairah ni, kita akan melakukan perkara yang bersalahan. Sebab kita akan jadikan anggota yang disapu menjadi anggota yang dibasuh. Betul ke tidak? Sebab bila kita nak naikkan kita punya bekas muka tu, kita akan basuh sampai apa? Sampai sedikit daripada kepala, daripada ubun-ubun kepala. Asalnya ubun kepala ni dibasuh ke disapu? Sapu sebab dia sebagian daripada kepala. Jadi kita buat satu yang bersalahan dengan apa? Syariat, dengan Al-Quran. Kedua, kita akan membasuh perkara yang tidak wajib dibasuh. Sampai ke lengan, sampai ke siku, sampai ke tengkuk. Ini semua tak disuruh basuh. Jadi itu melemahkan pendapat mereka. Ini pendapat yang mengatakan, yang menggunakan hadis ini. Dan kata Ibn Taymiyyah lagi, bukan itu saja. Kemudian kita melebihkan yang ditambah tu daripada yang wajib. Sebab hadis tu kata, siapa yang tambah tu ada fadilat dia kan, bercahaya lebih. Asalnya yang wajib tu yang lebih afdal daripada yang ditambah. Kita lihat macam mana fiqh pemahaman Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Dia bukan cakap pasal akidah bid'ah sunnah je, dia pun hebat dalam apa? Dalam fiqh. Bahkan dia tulis kitab dalam usul fiqh namanya Musawadah. Datuk dia, bapak dia dengan dia. Tiga orang join buat satu kitab usul fiqh. Kalau boleh baca tu kitab memang hebat, susah nak faham. Dia punya pembahasan dia tak panjang lebar. Tetapi dia kata apa, kalau ada khilaf, dia sebutkan khilaf bukan untuk panjang-panjangan cerita, tapi untuk mengetahui mana hujah yang kuat, mana hujah yang lemah, mana yang boleh diamalkan. Kalau lebih-lebih tak guna kita sebutkan 10 benda. Kalau benda tu sama, kadang 3 pendapat khilaf, tapi balik kepada satu pendapat. Jadi kalau itu betul-betul, kita jangan panjang-panjangkan buku dengan menyebutkan pendapat-pendapat yang banyak. Kalau 3 jadi 1, kita jadikan dia 1. Kemudian kalau sebut khilaf je, tak cakap mana yang boleh pakai, mana yang lemah, mana yang kuat, pun tak guna juga. Jadi dia akan usahakan untuk mentarjih. Mula daripada datuk dia, bapak dia dan dia. Tapi bukan tulis satu masa lah, mereka sambung. Baik, ala kulli hal itu pembahasan tentang hadis ini. Kita lihat di dalam kitab syarah Imam San'ani sebelum salam. Kita baca je lah. Zahirnya redaksi hadis tersebut bahawa sabda beliau, maka barang siapa di antara kalian yang mampu hingga akhir hadis, menunjukkan bahawa perintah itu tidak wajib. Dan ini disepakati oleh ulama, ia tidak wajib. Sebab maknanya menurut kemampuan siapa yang ingin di antara kalian, siapa yang mahu, tak mahu tak apa. Seandainya wajib, nasihat beliau tidak akan membatasinya, kerana pasti ada kemampuan untuk melakukannya. Faham eh bab ni? Kemudian Nu'aim berkata, ini salah seorang perawinya, aku tidak mengetahui ucapan maka barang siapa yang mampu tu sampai habis merupakan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan Abu Hurairah. Jadi ini bukti bahawa ini mungkin adalah tambahan daripada Abu Hurairah. Dan dalam Al-Fath, ini Fathul Bari, saya tidak menemukan kalimah ini dari riwayat salah seorang sahabat. Mereka itu ada 10 orang yang ini riwayatkan hadis ini. 9 orang tak ada sebut tambahan ini. Stop sampai apa ni? Kita punya anggota wuduk akan bercahaya hari kiamat dah. Abu Hurairah punya riwayat ada sambung lagi. Siapa nak, siapa boleh tambah lagi. Baik, hadis ini hadis ini menunjukkan disyariatkan yang menyempurnakan wuduk, yang ini dalam membasuh dan mengusap anggota wuduk, bahkan diperintahkan untuk melebihkan dari batasan yang telah diperintahkan untuk membasuhnya. Kalau ikut hadis ini, kerana hal ini akan memperluas atau memperpanjangkan putihnya cahaya pada anggota wuduk bekas siraman pada hari kiamat kelak. Para ulama berbeza pendapat mengenai batasan yang harus dibasuh. Ada yang mengatakan pada tangan, iaitu sampai pundak. Pundak apa? Bahu kan? Dan pada kaki sampai lutut. Ini ditegaskan oleh Abu Hurairah, baik dengan riwayat maupun pendapat. Tapi yang pernah baca Sahih Muslim, kita jumpa riwayat-riwayat ini. Abu Hurairah sendiri pernah buat. Dan juga telah ditegaskan oleh perbuatan Ibnu Umar. Jadi dua orang sahabat ni buat macam ni. Bagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ubaid dengan sanad Hasan. Dan ada yang berpendapat hingga separuh lengan dan betis, yang kita sampaikan tadi. Sedangkan pada muka, iaitu mencuci hingga sisi leher. Ini ada kata panjang dia sampai ke bawah, sampai leher. Tadi saya katakan sampai apa ni? Sampai ubun rambut. Bahagian depan daripada rambut. pendapat mengatakan tidak disyariatkan memanjangkan basuhan dan mentakwilkan hadis Abu Hurairah bahawa yang dimaksud adalah selalu berwuduk bertentangan dengan zahirnya hadis dan tak ada keterangan untuk menolaknya. Baik. Kalau tambahan itu memang hadis eh. Okey. Dan ada yang menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa wuduk adalah kekhususan umat ini. Berdasarkan hadis Muslim, wuduk adalah tanda yang tidak dimiliki seorang pun selain kamu. Jadi ada ulama kata wuduk ini khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Isa ada wuduk tak? Bila nak solat tak ada wuduk. Nabi Musa tak ada, Nabi Ibrahim tak ada. Baik, walaubagaimanapun pendapat ini dibantah bahawa wuduk telah ditetapkan sebelum umat ini. Kita dah bawakan dalil-dalilnya kan? Dalilnya antaranya kita Sarah isteri Ibrahim alaihissalam ketika nak jumpa raja tu kan di Mesir. Jadi Ibrahim alaihissalam kata pada isterinya kalau bila ditanya oleh raja itu siapa perempuan ini, dia kata apa, ini saudari ku ataupun adik perempuan ku lah. Kalau dia cakap ini isteri ku, dia akan bunuh Nabi Ibrahim AS. Yelah, waktu suami tak boleh ambil isteri, okay, dah mati dia boleh ambil. Jadi kalau dia cakap inilah adik perempuan ku, dia tak bunuh Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim selamat. Tapi yang tak selamat siapa sekarang? Sarah AS. Jadi dia pun diambil oleh raja. Jadi Sarah sebelum jumpa raja diangkat wuduk dalam lafaz hadis tersebut dan dia solat. Bila pengawal raja ataupun raja sendiri saya tak ingat datang nak ambil Sarah alaihissalam, tak dapat buat. Berapa kali dia cuba raja tak dapat buat, maka dia tahu dia tak boleh buat apa-apa dengan wanita ini, akhirnya dilepaskan. Menunjukkan bahawa zaman Nabi Ibrahim AS ada wuduk. Begitu juga dengan kisah Bani Israel, kisah Jurej. Tak silap saya, bila dituduh telah berzina dengan seorang wanita sampai dapat anak, mereka robohkan tempat ibadatnya semuanya. Dia kata nanti dulu dia berwuduk dan dia solat. Lepas tu anak yang konon luar nikah tu naik saksi bahawa apa ni, bapaknya orang lain, dia tunjukkan orang lain. Hadis tu sahih. Jadi menunjukkan bahawa ada wuduk untuk selain daripada umat Muhammad SAW. Tetapi hari kiamat yang ada cahaya di anggota wuduknya cuma umat Muhammad SAW. Sebab tu Nabi SAW kenal. Ini kelebihan untuk apa? Untuk umat Rasulullah SAW. Dengan wuduk. Jadi lepas ini kita sukalah dengan apa ni? Dengan berwuduk. Wuduklah betul-betul eh. Jadi kalau sekarang masalahnya adalah satu lagi jawapan terhadap mazhab Syafi'i tentang memanjangkan anggota wuduk. Kalau kita lihat ghurrah ni tanda di dahi tau. Nak ikutkan dahi bukan muka. Dahi kuda tu kan ada putih. Macam mana kita nak panjangkan bahagian putih ni kat muka? Muka dia limited kat situ je. Ada orang muka panjang sampai atas, tak ada kan? Kalau jadi muka sampai situ, macam kalau dia lebih, dia dah bukan muka, dia dah kepala, betul tak? Jadi kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, mustahil ini datang daripada Nabi SAW. Sebab tak boleh kita panjangkan cahaya di bahagian muka dengan kita tambahkan muka sampai atas tu dah bukan muka. Kuda tak ada panjang apa ni, putih sampai ke atas. Dan kita katakan nanti hari kiamat bukan nanti kita keluar bulu kuda tau kat muka kita ataupun kat kaki kita eh. Maknanya cahaya putih nur, dengan cahaya itulah yang kita akan jalan nanti. Bagaimana dalam yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladheena aamanu zuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat mereka nak lalu apa ni, jembatan tu, orang-orang munafik lelaki dan perempuan kata kepada orang yang beriman, tunggu kami, kami nak ambil sikit daripada cahaya kamu. Yang ini kami nak ikut, jangan jalan dulu lah, sebab kita ni tak ada cahaya. Mereka punya apa ni, tanda wuduk tak ada, tak bercahaya. Kita nak melalui sirat. Jadi mereka apa ni, tilarji'u wara'akum. Mereka kata kepada mereka, pergilah ke belakang kamu. Lepas tu apa ni, disekat mereka. Faturibabainahum bisurin lahubabun zahiruhu fihi rahma wa batinu batinu fihi rahma zahiru min qibalihi al-azab, sehingga akhir ayat dalam suratul hadid. Kata ulama itu juga ada kaitan dengan hadis ini. Ala kulli hal, yang boleh kita panjangkan cuma apa? Cuma di kaki saja. Cuba di kaki. Dan asalnya kita katakan, Ibn Qayyim kata kuda cuma ada kaki. Jadi tangan tak boleh panjangkan sampai ke lengan. Ini menunjukkan bahawa tambahan itu bukan daripada kata-kata nubuwah, tapi kata-kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada sudut-sudut ini. Permasalahan di sini, kalau kita nampak orang panjangkan dia punya basuh tangan tu sampai ke ketiak ataupun setengah lengan, kaki dan sebagainya, ikut pendapat pendapatlah, apakah kita katakan dia telah melakukan bid'ah, maksiat haram, tak sah ke apa dan sebagainya, melampau-lampau. Macam mana? Boleh tak kita cakap ini bid'ah? Kamu ahli bid'ah? Tak boleh ya? Sebab apa? Sebab dia dalil dan dia ada takwil, dia ada pemahaman terhadap dalil tersebut yang dirasakan betul, dirasakan sunnah. Kalau kita lihat daripada kalangan sahabat, ada dua orang, Abu Hurairah dan Ibn Umar, buat macam itu. Itu sahih mereka buat. Abu Hurairah memang sahih buat. Ya. Saya faham. Jadi dia masih bodoh. Jadi setelah saya jelaskan pada dia, dan dia masih tak faham, dia tak mau mengerti. Dia membuat dia ya ke gitu. Jadi kalau awak kasih tahu pada dia je, mula dia tak tahu, awak kasih tahu pada dia je, dia mesti terima cakap awak. Saya sudah terang pada dia lah. Dah terang pada dia? Kepada kuasa. Okey. Dan dia pun mengetahui. Tapi dia masih nak buat itu. Kenapa dia masih nak buat? Awak tak tahu. Dia ada dua kemungkinan kan? Tentang lebih. Kita ambil dua kemungkinan yang biasa. Satu, dia tak percaya. Maksud apa? Dia faham tu semuanya, tapi dia tak yakin lagi bahawa pendapat kita pakai ni betul. Dia masih rasakan pendapat mazhab Syafi'i itu betul. Hadis dia pun macam gitu, zahir. Okey. Satu lagi adalah dia faham, dia percaya, dia yakin, tapi dia tak mau. Saya tak suka geng awak. Beza tak hukum dia? Beza. Kalau setakat kita sampaikan je, orang tak ikut, orang tu ahli bid'ah, habis. Ini orang bahaya besar. Kalau kita nyemanat macam itu, habis kita pecah belahkan umat. Tak semua je macam itu. Kemudian bukan semua masalah macam tu. Bukan semua. Orang yang tahu kat kubur, kita dah sampaikan dalil apa semua, dia tak terima. Awak tak boleh kata, tak apalah, dia ikut khilaf. Tak, lain. Itu cerita lain. Cerita lain Sebab apa? Dalil dia tak ada. Dia tak ada dalil. Tapi kita ni, masalah kita ni, ada dalil. Kemudian ada imam yang melakukannya, bahkan sahabat. Baik, satu tambahan dalam Sahih Muslim saya teringat, Abu Hurairah sedang angkat wuduk. Dan dia panjang-panjangkan lah, dia punya apa tu? Dia punya anggota wuduk tu. Sekali ada orang daripada Bani Farrukh datang. Jadi mereka tanya pada Abu Hurairah, apa benda ni kau buat? Mereka terperanjat. Oh, kata Abu Hurairah, kalau aku tahu kamu ni ada, lau alim tu annakum hahuna ma fa'altu, aku tak buat apa yang aku buat. Menunjukkan apa? Abu Hurairah mati-mati buat pasal dia faham macam itu. Tetapi ada juga faham apa, ada faedah lain bahawa perkara ni tidak diketahui oleh sahabat-sahabat. Menunjukkan bahawa ni ijtihad daripada Abu Hurairah ni dalam Sahih Muslim. Jadi Abu Hurairah tak apa ni, tak terangkan. Kalau betul daripada Nabi SAW, dia kata kenapa kau buat gini? Abu Hurairah kata apa? Oh, demikianlah hakaza ra'aitu Rasulullah SAW yaf'al. Demikianlah aku nampak Nabi SAW buat. Tapi dia tak buat gitu. Dia tak marfu'kan hadis itu. Bahkan dia kata kalau aku tahu kamu ada, aku tak buat. So itu semua menguatkan pendapat yang kita kuatkan. Walau bagaimanapun, kita katakan dalil dia muhtamil. Ini ada kemungkinan. Walaupun pada kita lah lemah dengan jawapan-jawapan kita. Pasal kita tak boleh paksa orang ikut pemahaman kita. Mereka ada pemahaman-pemahaman yang insya-Allah kalau mereka tersilap, mereka ikhlas, mereka tetap dapat satu pahala. Ini masalah penting. Sebab di sana kata ulama tidak boleh kita ingkar dalam masalah yang dipertikaikan, disilahkan. Maksudnya silaf yang muktabar, yang kuat, sama-sama kuat hujah. Bukan seperti masalah-masalah lain. Boleh? Kalau bawa mazhab macam tadi tu bahaya lah sikit. Awak belajar kat ustaz ni ataupun syekh ni pendapat macam ni. Lepas tu semua orang awak kata salah sebab tak sama dengan apa? Dengan fahaman dan ajaran syekh. Lepas tu dia tu pula besoknya dia belajar dengan tempat lain dengan syekh dia macam gini, semua orang yang tak sama dengan syekh dia kata salah. Boleh tak boleh? Itu yang tak boleh. Jadi kita boleh buat macam ni. Aku tak lakukan apa yang kau buat, panjang-panjangkan aku terbuduk sebab pada aku dia tidak. Boleh ke tak boleh kita cakap macam tu? Boleh. Pada aku tu bid'ah. Kau cakap ini bid'ah, confirmnya awak tak boleh katakan melainkan perkara yang memang betul-betul bid'ah. Maknanya perlu ada dalil yang kuat. Lepas tu kalau awak tak berdekap selepas rukuk contohnya, awak tak boleh kata ni kamu buat bid'ah, ini bid'ah, kamu buat bid'ah. Kamu kalau dia kata pada aku ni bid'ah, okey juga. Kalau dia buat, dia ahli bid'ah lah. Kalau orang lain buat, tak boleh dituduh macam tu. Awak turun daripada apa ni, dari berdiri nak sujud, turun kaki dulu, yang ni lutut dulu. Kalau dia kata ini bukan sunnah, yang sunnah turun tangan dulu, ini bid'ah, boleh tak buat macam tu? Bawa dalil, bawa buku apa pendapat apa semuanya, kau tak terima habis bid'ah. Tak boleh. Sebab apa? Dia tu pun boleh cakap yang sama. Kenapa kau tak ikut aku? Aku bawa buku dalil apa semuanya, kau tak nak ikut aku. Kau pun ahli bid'ah. Sebenarnya kalau duduk cakap macam itu, duduk ahli bid'ah. Duduk jahil. Tak boleh. Beza. Ini dalam masalah-masalah tertentu yang mana hujahnya ada disebutkan oleh ulama. Itu faedahnya kena belajar khilaf. Barulah dada kita ada lapang sikit. Kalau kita tak tahu pendapat, kita akan rasa pelik. Saya bukan kata di tempat kita Nusantara saja, orang Arab pun sama. Dia tengok kita dia pelik habis. Dia kata ni orang jahil, ni orang apa semuanya, orang Indonesia semua jahil. Memang lah kan, macam gitu. Dia tak nak, pasal dia cuba belajar satu mazhab juga. Sebagian mereka kat sana orang awam di sana, belajar satu mazhab aja, mazhab Bali contohnya. Ataupun apa yang dipatahkan oleh ulama-ulama mereka. Jadi akhirnya mereka marah-marah sana sini dan seterusnya. Sedangkan perkara itu ada khilaf yang muktabar untuk mazhab Syafi'i contohnya, orang Indonesia, orang Malaysia, orang semua. Jadi itu tak bagus. Jadi sebab itu bila kita ngajar, kita kena terangkan kepada pelajar-pelajar, jangan ambil jalan keras. Dalam perkara tertentu, mungkin ustaz tu cakap macam ini, mungkin dia khutbah macam itu, keluar dalil wajib ikut sunnah apa semuanya, sampai awak dah semangat dah apa semuanya, tak bermakna lepas tu awak keluar, awak boleh buat macam mana ustaz tu cakap. Sebab tu nak amar ma'ruf nahi munkar perlu pada ilmu. Mana yang khilaf, mana yang tak ada khilaf. Nah. Senang ke nak? Susah nak tahu mana khilaf tu muktabar, mana yang tak muktabar. Tahu muktabar? Yang ni boleh kita tolerate lah. Ada khilaf tak boleh tolerate. Macam mana tahu? Apa tanda-tandanya? Saya kasih sikit lah. Nak tak? Antaranya, perkara itu dikenal ramai bahawa terdapat ijma' tentangnya. Ijma' ulama-ulama awal. Kalau tak ijma' pun kesepakatan ulama-ulama awal. Yang ini salah. Tak pernah dengar selain daripada amalan ini ataupun pendapat ini contoh. Senang cakap ambil ginilah. Kita pada hari raya haji, kita takbir betul tak? Lepas solat kita takbir. Lepas tu 11 pun sama juga. Tiap-tiap lepas solat kita takbir. Ya ke tidak? Sampai habis hari tashrik, sampai asar, betul tak? Sekarang awak lepas maghrib, lepas isyak awak takbir lagi, continue. Ha? Bila tanya kenapa kau buat begitu, takbir kan bagus. Takbir kan? Bagus dalam Quran pun ada. Warabbaka fakabbir dalam surah Mudathir. Dan kepada Tuhanmu, besarkanlah dia. Tak. Macam-macam. Dalil tak? Dalil. Tapi kenapa awak marah dengan dia? Awak dah bawa dalil awak pula. tak ada Nabi SAW tak buat macam ini. Kan tak boleh, tak boleh juga. Tapi Nabi SAW tak buat macam ini. Sahabat-sahabat tak buat macam ini. Tak pernah dengar pun orang yang kata sunat kita tak boleh lagi. Tapi sampai bila orang nak tak boleh? One year round. Kalau betul ini sunat, mesti ada kan daripada Nabi SAW dan sahabat-sahabat. Kata Imam Syafi'i, ini satu je example daripada Imam Syafi'i. Okay, dia tak terima juga. Baru kita boleh kata dia pembuat bidah. Boleh tak? Ketiga tu boleh. Sebab bersalahan dengan kesepakatan ulama kalau tak ijma'. Contohnya imam perempuan, khatib perempuan. Tak pernah dengar orang buat macam itu. Ada khilaf tapi satu ujung. Imam At-Tabari contohnya. Bahawa murtad tak payah dibunuh. Lelaki pun. Yang ada khilaf tentang perempuan kalau murtad tak dibunuh. Itu mazhab Abu Hanifah. Lelaki tak ada khilaf. Nah. Jadi datang ada satu orang, dia kata, oh murtad tak payah bunuh. Dia korek sana, korek sini, dalil apa pun dalil dia keluarkan, kita dah tak nak tengok lagi. Bukan kita tak berlapang dada pasal dalil apa semuanya. Pasal kamu dah bersalahan dengan kesepakatan salaf. Kita ingkar ni. Ulama semua kata tak boleh hadir ghost festival contoh. Bukan ghost festival. Yang ini perayaan orang-orang kafir, orang musyrikin. Walladzina la yashhaduna zura. Wa idza marru billahi marru kirama, baca tafsirnya dalam surah Al-Furqan. Mereka yang tidak menyaksikan perkara yang zur, tipu. Tipu yakni kata Umar bin Khattab inilah tafsir apa ni adalah melihat apa ni upacara perayaan orang-orang musyrikin orang kafir. Bila jalan perkara yang apa ni yang sia-sia, mereka akan marru kirama dalam keadaan mulia. Kita tak duduk. Kita suruh orang duduk pula. Ataupun bolehkan orang duduk. Kesalahan kan? Dengan tafsiran salaf. Hatta orang-orang yang bermadhab Syafi'i yang pro kepada ya, ada certain things lah, seperti Imam Suyuti, dia pun kata tak boleh. Sebab kalau awak nak tahu tentang perayaan orang-orang kafir ni, tak perlu kita hadiri, kita baca pun cukup. Kemudian kalau kita tahu, apa yang kita dapat? Kecuali apa? Bahawa yakinkan bahawa itu batil. Itu je kan. Jadi kalau gitu tak ada faedah kita hadir. Kecuali nak tahu bahawa dia batil, tak ada faedah. Jadi kita boleh tahu dengan cara lain. Siapa cakap ni? Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kita tahu orang-orang yang buat gini apa? Ataupun yang begini, mereka pro Imam Syafi'i dan Imam Suyuti dan seterusnya. Sepatutnya kata-kata seperti ini kita tolak dengan keras. Jadi kita bukan keras, tak tentu pasal. Bila khilaf itu tidak muktabar, kita keras. Kalau muktabar masalah ini, telinga tak sapu, kalau saya okey. Sebab saya tahu dah baca. Kalau awak mungkin belum dengar, terperanjat juga orang tak sapu telinga tu lah. Kalau dia dah sapu kepala. Kemudian kalau saya tengok orang sapu kepala separuh, masih okey lagi. Sebab saya tahu ada ulama kata boleh. Bahkan tiga lai rambut. Imam Syafi'i, tiga lai rambut. Isi rambut yang keli-keli punya tu. Kan ada orang gunting sampai depan ada tinggal kan. Masih. Kita tak ingkar dia macam kita ingkar orang-orang yang buat bidah. Buat maulid? Maulid sensitif. Sama juga, tak ada dalil. Birthday. Mana ada birthday zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, zaman Imam Syafi'i. Tak ada satu pun. Yang paling teruk, niatkan hari mati. Death day. Lagi teruk daripada birthday. Lagi tak ada dalil. Patutnya boleh ingkar keras. Kalau ulama-ulama zaman dahulu ada, sekarang mereka akan ingkar sekeras-kerasnya. Kita boleh bawa satu buku kata-kata ulama tentang hal-hal seperti ini. Baik. Tapi walau bagaimana pun boleh kita buat, tak maknanya kita mesti buat. Sebab dia tengok pada keadaan. Awak kat mana? Negeri mana sekarang? Singapura. Yang kenal sunnah berapa ramai? Gini. Yang pegang tempat-tempat penting siapa? Tak ada. Awak cakap, awak kena tembak. Jadi kita tak buat cara tu. Kita buat cara bayan, terangkan sunnah, terangkan kalau orang tanya, kita terangkan. Itu cara kita. Kita tak sibuk cakap kat khutbah apa ni, maulid bidang itu, bidang apa bidang. Tak, kita tak buat gitu. Dalam kelas tertutup, dalam tempat-tempat tertentu kita cakap. Tapi kita tak sembunyikan daripada orang-orang yang digelar sebagai ahlu ilm, asatizah dan sebagainya, kita cakap. Mereka kena tahu, wow, kita bahkan kita nasihatkan asatizah dia. Sebab mereka yang sepatutnya tahu. Mungkin kita lupa ke apa semua, kita terangkan dengan dalil dan sebagainya. Sebab mereka lah orang-orang yang boleh tahu, boleh faham dalil. Terima tak terima, wallahualam. Faham bab ni? Jadi belajar ni penting. Kemudian lepas itu macam nak guna kan, juga satu perkara yang penting. Nah, ada soalan? Ya. Kita berhenti di sini dahulu. Saya akan sambung pada minggu akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.